taufiqul hidayah istiqomah fiyah al-fatihah غير النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وجاءت سيارة أي رفقة تسير من جهة مدين يريدون مصر فأخطأوا الطريق kemudian datanglah rombongan dari kota Madian rencana menuju kota Mesir sekalinya salah menuju jalan fantalaku yahimuna fil ardi maka mereka itu meneruskan perjalanan tidak tahu tujuan lagi hatta waqa'u fil aradil lati fiha jubbu akhirnya mereka itu sampai ke bumi yang pada bumi itu ada sumur nang Nabi Yusuf di dalamnya. Wahia ardu Dausana. Itulah kampung Dausan. Baina Madyana wa Misra, antara Madyan dan Mesir. Panazalu alaihi maka mereka itu bersinggah di kampung Dausan itu. Fa arsalu waridahum aisaqiyahum. Maka lalu rombongan tadi menyuruh lawan petugas mencari banyu supaya berjalan mencari banyu. Liat luba lahumul ma'a wahuwa warid itu man yuhayyul arsyata waddila'a warid itu orang yang menyiapkan akan segala tali dan gayung dasan mencari banyu di sumur warid bahasa Arabnya saya sudah dapat banyu dicarinya oleh si Saki tadi lalu fatataqaddamur rufqatu lalu mendatangilah si rombongan tadi tataqaddam bitta tadi ja'atkah sayyaratun sayyarah maknanya rufqah lah. Ah jadi tataqaddam sinilah. Entahlah. fatataqaddamu ar-rufqatu ilal ma. Ya khair. Ya khair. Satu kali. Kepada si banyu tadi. Banyu sudah banyunya ada dicariakannya. Lalu rombongan tadi mendatangi lawan si banyu tadi. Siapa orangnya? Nang tukang cari banyu, yuqalu lahu, disebut namanya Maliku. Malik ibnu Du'rin biddalil muhmalah, dengan dal nang kada betitik. Du'rin. Gitu kan apa? Biddal. Ah itu khata. Coba buka kamus Al-Muhit. Malik ibnu Du'rin biddalil muhmalah. Al-Khuza'i. Jadi Malik inilah yang mencari banyu. Ibnu Akhi Sayyidina Su'aib alaihissalam. Wahuwa rajulun min Arab min ahli Madian. Lalu Malik ini disuruh oleh kepala rombongan cari banyu, disiapkan tali, disiapkan gayung, mencari banyu ke sumur tadi. Nabi Yusuf sudah di dalam sumur situ. Fa'adla dalwah aifa arha dalwah, maka menurunkan ia, maulur ia akan si gayung tadi ke dalam sumur tadi. Nabi Yusuf melihat, ai, ini tali lawan gayung, bek aku pingkuti si tali ini nih. Fi jubbi Yusuf fa ta'allaqa, maka bapingkut basing gantung Nabi Yusuf. Huwa Nabi Yusuf falam yaqdiris saqi ala naz'ihi minal bi'ri, maka kada kuasalah si Malik tadi maangkat akan banyu nang di dalam gayung karena kabaratan manusia di dalamnya bapingkut. Apa hendak maangkat ada kawa barat manusia. Panadara fihi, ujar Malik, kenapa jadi barat nih lain pada nang biasa? Maka gayungnya halus haja. Lalu inya menjinguk ke sumur. Ih, sekalinya laki-laki baik benar rupa. Nah, Nabi Yusuf. Para gulaman, ada sekalinya budak. Kata'ala qabid dalwi, sudah berpingkut di gayung itu. Bujur sidin. Dudukkah di gayung sidinnya? Wallah alam. Berdirikah? Tahu pokoknya talinya dipingkuti gayungnya deh. Dijajak kadi mapa kada tahu inilah. Lalu engkaya mapa Malik tadi sudah melihat Nabi Yusuf ada di situ, kada tahu lo Nabi Yusuf pang kada tahu. Lalu panada ashabahu, bekuriak mengiyau kawan-kawannya tadi. Nah, apa ujarnya? Ya musyra hada gulam, wahai kawan-kawanku, ini ada sekalinya nah kanak-kanak baik benar rupa. Dia bekiyo bekuriaknya. Ya ashabi, wa qala al-A'mash annahu da'a imra'atan ismuha Bushra. Ada yang mentafsirkan, ya Bushra, wahai galuh Bushra. Ngaran bini-bini. Mungkin bininya, bininya Malik mungkin. Hada gulam. Ini nah galuh Bushra adanya wa kanak-kanak baik benar rupa. Mengiyo. Nih tafsir kedua bini-bini makna Bushra. Tafsir pertama kawan-kawanku. Wa qala suddiyu innahu nada sahibahu wasmuhu Bushra. Ada nang madahakan pulang bawasnya Bushra tadi kawannya jua oleh si Malik laki-laki jua pulang. Bukan bini-bini. Nah, lah. Kama kara al-hamzatu. Ya kan? Wa asim kan Bushra. Wal kisayu Bushra. Jom baca. Bikir ya it mutakallim. Ya kan? Ba'dal alif ke dalam maksurah. Wa kala Abu Ali al-Farisi wal wajhu ayyuj al-Bushra isman lil bisyarah. Fana dadalik bisyaratan di nafsih. Nah, ada pulang nama maknai minto. Jaya Bushra. Uma untungnya unda. Minto. Mengiyau keuntungan diri. Karnahu yakul ya ayat wal Bushra hadal waktu waktu, wahai kegembiraan hatiku, ayolah sekarang ikam keluar. Walau kunta mimman yukhotab, ya ka ikam neh kegembiraan hati ya, kawa dipenderi batalinga lakho wal lakhotab apa lakhutibta al anak, nisai ikam aku kiyawah ini lah, ini kekesukaan tada. wala umirta bil hudur wa yadullu ala hadza qiraatul baqin ya bushra ya hadza ghulam ya bushra ya di sini pulang mbak artinya untungnya unda tidak dapatkan anak baik rupa ahsanu ma yakun minal ghilman artinya baik benar rupa kada bisa melihat unda lagi nangka ini nya seluruh nabi itu rupa bagus suara pun bagus itu kan di antara daya tarik juga rupa bagus suara bagus fakana yusufu hasanal wajhi nabi Allah Yusuf alaihi salam baik benar rupa ja'dasy syar keriting rambut kaya mayang ikal mayang dakhmal ainain galak dua mata masya Allah masya Allah untungnya ampun laki mustawiyal khalqi pulang sedang pulang bentuk tinggi banar kada capak kada lamak banar kada kurus banar kada abiyadal laun putih pulang kulit ghalidhas sa'idain gonol pegalangan kuat artinya wal adudain apa nih ngarannya lengan wasa kain, nah ini lando gana juga kuat juga tak. Khamisal batni, nah itu kada gombong parut, parut kada gombong, kada baik juga. Lumun gombong bener. Saghiras surrah halus pusat kada bujal. Kada ia benar keleker gagauk atau ia benar siput Jepang ada pusat silin halus saja tahu pusat kita lah amun pusat ulun waktu dokter Abdul Syukur hendak membedah mbahnya melihat diciumnya harum janya jolun bau napa bau pusat jaya aja ini orang Madura katuju wakana adalah ia Nabiullah Yusuf idha tabassama dhaharan nur min dawahikih pabila sidin mesam keluarlah nur daripada sasala gigi sidin keluar nur pabila sidin tertawa palingnya cahaya pang bahasa kitanya ta pabila mesam itu lalu nyaman manis dilihat mesamnya tahu mun ulun mesam manis juga dilihat lentian tak mun disapui madu manis ya ini Nabi Allah Yusuf alaihi salam wa idza takallama apabila sidin berbicara zahara min sanayahu nampaklah nur tadi di sala gigi nang di muka gigi nang empat itu bercahaya wala yastati wahadun wasfah ringkas kada siapapun hendak memadahkan kebaikan rupa Nabi Yusuf kada kau habis kada sampai pander daripada bagusnya intaha fajtama'u alaihi maka sesudah dikiau oleh Malik tadi sahabatnya datangannya berkerubut di mana di kulilingan sumur fa akhraju min ajubbi lalu belanja mengangkat mengeluarkan daripada apa sumur ba'da mukti fiha salasata ayyam sesudah batapa di dalam sumur tadi 3 hari dalam sumur 3 hari kita jangan dalam sumur 3 hari dalam kelambu aja 3 hari repot wa asaru bidah lalu mereka itu menyembunyikan Nabi Yusuf nangka kaya benda dagangan dibuat dalam peti kakaya benda dagangan kenapa? Karena takut kalau orang lain meumpati intan ganal ini kalau pina ada yang lain tak umpat bejual atau yang lain tak nukar tak umpat juga kan mintur aja tak ketahuan orang lain macam-macam aja hak mata lah itu tak secoret ini saya kira jangan bawaan orang lain lalu disembunyikan bidha'ah seakan-akan harta dagangan buat dalam peti nasib seorang kekasih Allah nangka ini tapi berkat sabar maka dibukakan ilmu al-kasyaf ilmu laduni sesudah dibukakan ilmu laduni, maka diberikan mulkan azima, menjadi raja besar. Jadi pangkat jadi raja besar sesudah dapat ilmu laduni. Ilmu laduni sesudah sabar nang sempurna. Jadi barang siapa mulai lagi anum bersifat taat kepada Allah, di antara taat itu kuat sabar, niscaya waktu Tuhannya diberikan ilmu mukasyafah, sesudah mukasyafah akan diberikan itu pangkat muluk. Ujar kita, dituhakan orang, dimuliakan orang, sampai mulukul dunia pun selalu memuliakan. Itu berkat sabar, berkat ibadat waktu lagi muda. Tuhannya tak itu. Kalau macam, ya mereka kalau. Hada aku lama sama sudah kata rek. Wahsal lebih baik. Akhpauhu. Artinya mereka itu menyembunyikan. Nabi Yusuf halak kau ni. Hal keadaan Nabi Yusuf mataan di tijarah. Nang kakaya mata bandangan dagangan nang cakar napa? Didagangkan. Ay kata malwaridu maliku wa ashabuhu mimbaqiyatil kaum. Menyembunyikanlah si warid tadi. Warid tadi yaitu Malik dan Du'ur tadi. Dan sahabatnya nang umpat melihat tadi menyembunyikan daripada sisa kawan nang lain. Ya banyak rombongan nang lain pulang. Jadi ujar rombongan si Malik ini, kita sembunyikan aja supaya jangan umpat nang lain bersamaan. Nih, anak pokoleh nih. Wa dzalik li annahum qalu, karena mereka itu Malik lawan ashabnya, in kulna lis sayyarah iltaqatna syarafuna fi. Namun kita padahal lawan kakawanan kita pokoleh memutik kan anak nini kenainya undanya mesti empat jua sakutu, artinya unda empat secoret jua. Wa in kulna istarainna, namun kita padahal nukar inya kena hendak empat jua nukar samaan. Ini orang kada hendak bebawaan. Jadi lalu dibuat mati wasa alusir kata pal aswab, maka nang bagusnya anna pula inna ahlal ma ja'alu bidha'atan indana ala annabi amulahum bimisra ditenang patut. Artinya ujar sinang datang ke bujur sumur tadi, ini adalah kanak-kanak hak kami untuk kami jual di Mesir kena. Jadi kam kada umpat sekutu di sini. Itu kah itu nang bagus tafsirnya ta. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Ta'ala tahu lawan gawian mereka itu. Gawian siapa? Gawian dang sanak Nabi Yusuf. Alimah yang sa'umin amal ikhwati Yusuf li Yusuf mikoi fil biladis syadid. Ya kah? Daripada hati dapa bil bala isyadid wahuwa sababun usul ila Mesir. Sakalinya nene ya kakak hadat lah Nabi Yusuf dibuatnya di dalam sumur itu kada sampai ke Mesir, kada kau jadi raja di Mesir. Tagal ada-ada aja lurungnya nang sampai ke Mesir, tak ada-ada aja. Tang terbuat di dalam sumur itu, rombongan anak ke Mesir datang sampai ya. Ya ada-ada aja. Nya hendak sampai tah ada-ada aja sabab musababnya. Wali tanak kulih pi ahwalin, dan sidin tu berubah daripada beberapa hal yang baik ila ansar malika Misra, akhirnya sidin jadi raja di kota Mesir. Wa hasala dzalika alladzi ra'a fi an-naum, hasillah apa yang dimimpikan Tuhan dalam guling sidin. Itu napa? Sidin itu ditunduki oleh orang yang banyak. Rahimallahu bil ibad wal bilad, maka dapat rahmatlah negeri Mesir dan orang penduduk Mesir dengan sebab adanya Nabi Yusuf di sana. Karena kalau orang saleh ada dalam satu kampung, maka kampung itu didaturunkan rahmat. Ya. Nah itu tadi. Ada kasidah bari kada ingat lagi lawan waktu Kiai Hamid bari tah. Kada ingat lagi napa? Bahasa kitanya minto, apabila satu kampung bakal dapat kemuliaan, maka dikirim Tuhan orang nang mulia di situ. Ada kesidahnya tuh, kalau ingat lagi. Nah, apa kecuali. Itu ciri-cirinya menandak mulia tah. Tang ada aja orang nang beruntung dikirim Tuhan. Kasih itu nyandak mulia tah, ada-ada aja lorongnya. Mbah Mesir ini, nyandak dapat napa keberkatan, nyandak dapat rahmat dari Allah, tang ada aja Nabi Yusuf di situ. Kalau dapat rahmatnya, lalu terpuji ya kampung itu. Ini ada sirin di situ. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ah. washarau bi tsamanin bakhsin. Nah, lalu sinang bubuhan nang mencari banyu tadi, lah dasar bujur nih dijualnya Nabi Yusuf. Nah, ini nasib kekasih Tuhan sampai dijual, awak nang dijual. Kadang nang kalupang nama sidin aja dijual. Ada nama sidin di situ. Padahal sidin ketahu tahu mencari duit misalnya. Lalu sidin dibuat dulah penitia situ. Padahal sidin ketahu tahu orang melihat sidin penitia alweh dibuat atau undangan misalnya turut mengundang si anu. Padahal sidin kada tahu tahu. Jadi supaya orang apa? Macam-macam lah. Bukan namanya aja dijual tapi awaknya langsung. Ini nasib kekasih Allah. Dijual maka payu. Tapi payu ya payu nang murah aja. Asian murah. Ba'a Yusufu manistakhraju minal Yusufa minto. Ba'a Yusufa artinya menjual akan Nabi Yusuf oleh Yusufa sama Yuman itu mapailnya. Menjual akan Nabi Yusuf oleh orang yang mengeluarkan sidin daripada sumur tadi. Lawan apanya menjual? Bisa menimbak sin dengan harga nang haram pulang. Harga nang duit cungtanan, duit lampukan nitu pulang nang ditukarakan. Jadi Nabi Yusuf kada pakoleh duit nitu pang. Sidin dijual orang. Sinang menjual kalau pakoleh duit. Duit nang ditukarakan oleh sinang menukar, matan duit orang jual pulang. Nah iya am. Ay haramin. Berapa darahima ma'dudah? Beberapa tali nang nyaman dihitung. Beberapa tali nang nyaman dihitung. Ya aja kita bangsa ada 2 rupiah suku lah. Murah. Murah aja. Nih, orang perlu duit. Murah-murah jual. Fa innahum fi dzalika zaman kanu la yaznun. Ya kah? Mereka itu pada zaman itu kada zaman nimbang, makana aqalla min 40 dinar, nang kurang daripada 40 dinar itu kada jadi hitungan, kada jadi timbangan, kada jadi ukuran. Kacawali 40 tahun hanyar termasuk nang baharga. Ini dijual cuma beberapa dirham. Jadi itulah darahima ma'dudah aja kita napa tadi? Nang kada di nang dekan nang murah bahasa kitanya. Itu. Wa kanu fi minaz zahidin, dan adalah yang menjual tadi lawan Nabi Yusuf kada ada sekali hati kepingin. Ya kanya katuju bukan kadinya jual lah kalau. Ha? Kita rajin bisa bana pendeta aku aja sayang ngejalon ini nah. Cuma artinya tagar paru duitnya jadi terjual, amunnya terjual tuh tentu kada sayang lagi. Mun bujur sayang kada bakalan jual. Allah Ta'ala tapi yang sayang lah, maulah pian jual Allah Ta'ala. Ya mau, pengen ya. Peguruan pah, mun bujur sayang maulah dijual. Diujuakan pah. Mau ya. Sayang ngerennya. Iya ngeren sayang. Jar pian. Minaz zahirin ay minal ladin layar kabuna. Katanya kada kepingin. Dianahum kawapu ayyad hara al-mustahiku. Nang jadi menjual murah cepat tau lah ikam. Musia ada nang berhak nang ampun anak kena datang kada sampat menjual lagi jadi baik jual berdulu pamalaran. Ya kah itu mustahik tadi siapa Nabi Yakub habis sampai yang za'uhu napa min jadihim diambil si dinam kena ya kah jadi apa tadi anu mustahik itu siapa tadi yaitu napa Nabi Allah Yakub ya kah. Hah? Ya kan? Paka dari kabang min awali Musa wimin. Maka mereka itu menjual dengan awal-awal siapa nang menawar. Nah itu karena takutan kalau pina nah, diambil oleh nang ampunnya. Ya lihatnya siapa nang menawar berapa tawaran langsung jual. Nah itu kayak itu jual rajin maling saya baju jual lah. Bedadas biau kasir asman dengan paling murah daripada harga. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr, ada berkata orang nang menukar. Nang menukar pulang, nya dijualnya di Mesir neh. Lalu nang menukar bepender pulang, ai pi Misr min Malik. Beucap lawan si nang bejual ni ya si Malik bin Du'ur teh. Wa kana ishtirahu bi 20 dirhaman, 20 dirham. Harganya neh. Wahulatin sepakaian selambar, wanak lainnya sandal sepasang, itu aja harganya. Sandal sepasang, pakaian selambar, duit 20 dirham. Itu aja tah harga Nabi Yusuf. Si Mas Jari nih. Talla distara fi Mesir. Siapa nang menukarinya di Mesir? Wa kitfir. Ngarannya kitfir. Nah itu wajan kitmir. Khazinul Malik Ar-Rayyan. Tabalujur bandahara Raja Rayyan. Bandahara. Rupanya sok bandahara itu kan duit orang lah. Dicuntannya 20 dirampuk karakannya. Coba bandahara. Bandahara dia si Arayan ini. Alwa Ibnul Walid. Wawa sahibu junudi. Nah ini artinya kepala tentara. Jadi waqad aman al-malik Nabi Yusufa. Iya kah? Nah itu waqad aman al-maliku bi Yusufa. Sesungguhnya beimanlah Raja Rayyan kepada Nabi Yusuf. Untung kada? Rajanya Rayyan ini beriman. Jadi orang mukmin. Nah selamat. Selamatnya. Tahu sikit pir tadi. Nah menjemput duit di kas tadi. Kadara kisah. Ini rajanya yang beriman dan Nabi Yusuf. Wa mata dan matilah Malik ini raja ini. Pihayati Yusuf masih hidup Nabi Yusuf. Alaihissalam. Lalu pamalaka pada kobus diganti oleh si kabus. Rayyan mati, kabus gantiannya. Ini raja juga si kabus nih. Anak Mus'ab pada Anu Yusuf. Lalu si kabus dikio oleh Nabi Yusuf. Datang dipenderi Nabi Yusuf. Baik masuk Islam aja sudah ikam si kabusnya. Nah apalagi ikam sudah jadi raja kan sugi macam-macam. Baik masuk Islam. Kada ada wadaannya lagi. Sudah ikam masuk Islam kada ada wadaannya lagi. Apa kabar kabus? Pak Abe. Entah pangjar. Nah, kada hakun. Nah, itulahnya luput kada kena. Wastara dalikal waziru. Sakalinya nih, si wazir nini menukari. Mbak Kobus tereh. Tukarinya Yusufa akan Nabi Yusuf pulang. Dua kali jual apa nih lah. Wawa ibnu sab'a asyarata sanatan. Waktu tukar nang kadua nini, jual kadua ini, umur sidin 17. Nah, 17. Anu bang sebalik ke surat tak? Mun 17. Ikam aja jani balik semalam umur berapa kira-kira? Nah, kada kau nyambat aja jani. Wa aqama fi manzili 13 sanatan, lalu sampat di rumah wazir 4 guring 13 tahun. Tambah 17 berapa nah? 30. Wastauzarahu sampat Nabi Yusuf dijadikan wazir. Nah. Iya kah? Siapa? Rayyan bin Walid. Nah, wawa ibnu salasina sana. Ii, mintu panglah. Paham lah? Hanya umur 30 tahun. Nah, sesudah umur 30 tahun, lebih ke atas Nabi Yusuf. Hanya wa'atallahullahul mulka. Lalu Allah Ta'ala memberi pangkat jadi raja. Lalu kenapa? Nabi Yusuf. Wal hikmata ilmu laduni. Wahwa ibnu salasin wasalas. Sina sanatan umur 33. Antara 30-40 tah. Itu sini tak sudah apa memegang ilmu laduni dan pangkat jadi raja. Kan lihatan gagahannya kalau tak rupa bagus umur 40 ke bawah. Mapa sini ne tahu lagi ya pada behiri aja jani. Watu wafia wahwa ibnu mi'atin wa isrina sanatan. Wa wafatnya pada umur 100 wa isrina. Ada kawannya? Nah tambahi. 120 umur puas. Janialah mana solih, mana panjang napa? Umur rupa baik, rupa baik, umur panjang, suara agak. Anu iblis lon hantu nengah pendeknya karaungan menangis. Ngaran bahiri tadi pak hendak jadi Nabi Yusuf kada kawa hendak balaki Nabi Yusuf kada kawa juga laki-laki apa. Nah disinilah timbul macam-macam pulang tapi sidin kadang gaduhi lah diantaranya nengah julak leha tapi karena tuh kisahnya. Nah ini nang menimbulakan nang hendak menurunkan martabat sidin memitnah. Lalu supaya sidin jangan dimuliakan ulang lagi kan mincok lo tujuan asal tak? Hah? Nah ini julak leha bahari. Jangan kalau ada nang ngaran jaleha wah ini lain, jaleha wah ya ini. Ini kisah nih, lah. Menang jatuh cinta membutan ini. Lalu ujarnya si kitpir nang menukarin aja nih. Bucap limroati lon bini. Lah, bucap lon bini. Inya kitpir ini nang ada bisi bini, tapi bininya itu kada di apa-apainya. Kenapa? Karena nang linto. Nah, mintu ja. Mintu ja. Sikit pir. Lalu ada orang berjual anak saling baikan lupa tukar ya, napa sah? Sayang ya lalu, sayang ngaragu benar anak tukaran nih. Ini miroatihi, ya kah? Zaliho. Nah, ya kah? Bininya kitir pas jaleha, ya kah? Nah itu, ya julak lehan ini. Waqala Ibnu Ishaq ismuha Ra'il bintu Ra'il, cocok buan tukacil. Akrimi maswah. Nah, artinya ija'ali manzilahu indaki kariman hasanan mardiyan wal makna ahsini ta'ahudahu. Wahai biniku, ujar sikit pir pada ikam maharagulah, baik-baik maharagu, jangan ikam kibit-kibit, jangan ikam igut-igut, jangan ikam tangisakan, jangan ikam macam-macam ya kan pasang orang sayang tah artinya. Asa ayam fa'ana, mudah-mudahan ini kena nih mau kena menolong kita. Jangan. Ini tujuan orang bisi anak ni tu jauh lo. Artinya mudah-mudahan ni kena nolongi unda, ganti unda. Ayakuma bi islahi muhimmatina. Artinya mudahan ini kena menolongnya akan untuk kaperlo kaluan kita. Ujar si kitir men dari bini nih. Aulat takhidahu walada, atau karena kita angkat jadi anak angkat. Nah, anak angkat sama sekali. Aina tabannahu, natabannahu, kila ulah anak angkat. Wakana kitiru layakin nisa ada aja pengnya. Kitir ni kada beliur lawan bini. Nah, entar lah. Wakadarika makanna Yusufa fil ard. Seperti itulah kami berikan pangkat nang tinggi lawan Yusuf di muka bumi. Nah, ai kama najjahna Yusuf min al-qatl wa jubbi, sesudah dilepaskan daripada terbunuh oleh dang sanak, sesudah dilepaskan daripada tetap dalam sumur, lalu ja'alna fi qalbil wazir hunuwan alaihi. Wazir sikit mirtabe, pahamlah itu hunuwan ujar kita sadidal hub. Limpat sayang lawan Nabi Yusuf. Lalu sesudah itu nu'tihi makanatan, kami beri pulang Nabi Yusuf ini makanatan rutbatan aliyah. Dibunuh orang kada jadi, ya kah? Matur pulang wakil presiden Cin, cinta ini ya kanu bangsa menteri cinta, menteri cinta, kuan, menteri cinta. Nah itu Sidin pulang jadi raja. Nah pada tak rubut di Ardi Misra di Mesir. Tapi di Mesir enaknya aja nih ya. Asalnya kan di Kanan kalau lah. Nah di Mesir. Nah jadi sudah pindah tah. Sudah pindah daripada kampung asal. Anyar dapat nangka itu. Adapun kampung asal tadi orangnya hendak membunuh, hendak mitum ini. Kampung asal. Di kampung lain ya kanu mulianya Nabi Allah Yusuf ini. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan kami lajari akan Nabi Yusuf daripada takbir mimpi. Bisa menangguh mimpi ay takbiri ba'dil manamat allati azamuha ru'yal malik. Nang paling gondol nang Sidin waktu itu didatangi oleh raja, ujar raja unda bermimpi ini mimpi unda. Ditakbirakan Sidin pas raja lalu jatuh cinta, nah itu tak ada aja, asalnya petangguhan mimpi aja. Ini macam-macam aja lorong naya punya sudah hendak kena tu, macam-macam aja punya hendak luput tu macam-macam juga. Nang penting jangan hiri, itu nang penting. Nang penting tak, kalau ketulahan jangan Nabi Yusuf nih, minta. Ini apabila akhirnya menyambati mitum ini macam-macam aja tak? Mahina itu macam-macam aja tak? Iri. Kan kita ini ada setan, kalau dalam parut, setan ini yang iri. Punya utak kada tahan, ya umpat. utak nih umpat jualnya. Apabila melihat orang dapat napa nikmat, hendaklah kita itu umpat jua bersuka hati, jangan sampai kita itu berhiri. Lah, mana? Lalu napa wasohi bayi si jenis? Ada atun al-muqadzari muta'alikin dimakkan naja'anlah Yusufa wajihan. Kami jadikan Yusuf itu wajihan orang mulia. Baina ahli Misra di Mesir. Wa muhabbaban fiqulubihim, dan jatuh cinta seluruh orang Mesir. Artinya napa? Mengasih, mengasih. Halayan al-kampung sirin kan an? Anak mati bunuh sang anak sendiri tak kula warga kali kita kula warga, kula warga hendak menutui orang lain yang mengasihi lian sa'aminu majara bainahu wa bainam ra'atil aziz. Ini supaya ada terjadi pulang ya nih, nang kenapa sidin tahannya terhadap fitnah bini-bini fitnah jeleha pulang pulang nih. Wali mu'allim pada ta'wil ya. Wallah kalibun amir penika Allah Ta'ala itu menang atas apa maksudnya, kehendaknya. Ayat amri nafsiri anna fa'alun lima yurid ladafi ala qadai walamani ahnuk mihi. Tidak ada yang menolak qadanya, tidak ada yang menghalang putusannya. Ya kalau nak? Fi ardihi wa sama'i. Ada kalau dalam khutbah nikah tak? Kenapa ya? Ada kalau nikah? Yang artinya apa? Anna fidi amruhu fi sama'ihi wa ardi. Artinya kalau Tuhan itu berkehendak karena nengkawanya apa? Mahalangi kemunyaannya kerja terjadi. Walakin aksarana tetapi kebanyakan manusia kadang ngerti bahwa senyum yang terjadi ini memang qada dan putusan Allah. Tapi banyak manusia nang kadang ngerti, nang kadang mengerti lawan yang terjadi ini qadanya Allah, kenapa ya hasilnya ini kadang ngerti? Lalu sarik, lalu repot, gabut, menentang, mengitirat, menghiri'i, menyambati, menghina, macam-macam ini. Kenapa? Kenapa inya kada tahu nang terjadi ini qada Tuhan? Ya ka inya tahu Tuhan nang mengabulkan mencela nang terjadi ini, mencela siapa? Mencela al-qadhi yaitu Allah Subhanahu wa taala kada wani. Wala yajtami usnan wala yastariqan illa biqada'in wa qadar. Kada bisa berkumpul laki-laki dan bini-bini, kada bisa berpisah laki-laki dan bini-bini kecuali qada dan qadar. Mun urang paham, bakumpul lawan si anu kada mengiringi, bapisah lawan si anu kada bahampas tangkong. Kenapa? Sabab wala yajtami usnan wala yastariqan illa biqada'in wa qadar. Wa kitabun minallah qad sabaq. Aku qawli hadza ujar nang baca khutbah nikah. Tapi manusia banyak nang kada sampai ke sini ingatan, buktinya lalu kada ridho. Lalu macam-macam itu ini ya. Tapi Habib Abdullah melajari la tuqaddir hamak magdir ya pun apa yang sudah terjadi itu takdir Allah, nyawa kada perlu bersikit hati dia sebenarnya kan. Nah. Tapi Tuhan memadakan pulang sedikit saja orang nengar ngerti banyak nang kada nang maka nang banyak ini nang macam-macam tandernya. Innal amra kullahu lillah wa anna qada Allah al-ghalibun, bahwasanya putusan Allah mesti jadi. Faman ta'ammala fi ahwalid dunya, maka barang siapa memikirkan hal-halnya dunia ini arafa dzalik, pasti inya tahu. Namun kita kalau memikirkan perubahan-perubahan dunia, misalnya kita tahu memang Allah nang menang atas apa nang diputuskannya. Putusannya mesti terjadi. Iya kah? Bukannya hendak pergi balawasan, apa hasilnya? Handak tiga balawasan, kenapa hasilnya? Hah? Handak Abah lawan Umar jangan sing matian, kenapa hasilnya? Amun kita pikirkan keadaan-keadaan itu, jelas lawan kita bahwasanya memang Allah yang punya putusan. Putusannya pasti lulus kada bisa dihalangi oleh siapapun. Itu hasilnya, karena asal mau tafakkur, maka itu lalu angkat tangan, lalu membaca sebagaimana Rasulullah, raditu billahi rabban. Ujar Habib Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu apa? Sahibu Ainat, ujar sirin itu, barang siapa riba dengan qadar dan qadar Allah, sara masruran farhanu. Sara daiman masruran farhan. Anu itu jadilah ia, artinya selama-lamanya senang pikiran, lapang dada, luas dada, lapang hati. Mungkin itu tak. Tapi barang siapa karih riqadha illa wa qadarih, kada katujuh lawan nang terjadi ini, sedangkan nang terjadi ini qadanya Allah, kada katujuhnya. Kenapa? Maka orang itu daiman mahzunun mahmum, duka cita sakit hati terus-terusan. Baik mun sakit hati duka cita, lamun menyambat-nyambat pangkulang menghina-hina mencaci-caci, tacaci siapa, tahina siapa? Tahina nang menentukan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya kah? Iya ujar Habib Abdullah Haddad, lim waqif. Law walim waqif qawlu bil hamak ya'tarib 'ala Allah alladzi khalaq. Law jaka anu, iya kah? Bah ya ka anu ya. Lima, kenapa jadi anu? Kep, lima apa ini nah? Apa anu? Ya ka anu nya mah kada ka ini. Ini apa kan? Pabila bepender nang ka itu pertama jaka anu sebuting. Lah, anu nang kedua lo, lem napa? Nah, kenapa jadi ka ini? Dua macam. Wa lem wa kep. Nang ka apa nah? Nang ka ini, ka apa lagi nah? Kata-kata nang tiga ini adalah qaulul hamak. Kata-kata orang nang kada berilmu ya tarik Allah alladzi khalaq, ini yang berani menantang Allah nang menciptakan nang mentakdirkan. Nah kalau kita sudah tahu di situ tauhid kita bulat, insyaallah musibah itu dan ini insyaallah kan tenang aja, lebar aja dada mah hadapinya, iya kah? Paguruan misalnya mati mendadak padahal laisa kamitslihi, artinya ngalih dicari zaman itu, mati mendadak, serangan jantung, kada bahampas pangkung. Ya sudah, magut diriyatun. Hati juga hendaknya kena aja dulu, maundur. Tapi namun, apa lulus, perintah Allah nang lo, nang lulus. Itu misalah, demikian musibah nang lain-lainnya. Tapi itu di dalam aja, kalau ridwan ini saja nih. Tapi kelihatan, kalau di luarnya pula, dimuntung, di tangan, di batis, misalkan lah. Nah, kadang model orang hiri juga kan dalam hati kelihatan, kalau di muntungnya, di matanya, di itu, di ininya, dangarakan dia mesti kelimitan, kelimitan, macam-macam orang hiri, orang dangki, orang macam-macam, orang kadar indah dengan kodar dan kodar, orang menentang Allah ini bahaya besar. Tapi Tuhan memadakan banyak nang kada sampai ke situ. Mudahan kita jangan termasuk yang banyak ini. Bahayanya kada gampangan menentang Allah, Allah ditantang kada gampangan. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, ya. Nah, walamma balagha asyuddahu, manakala sampai umur 40-an Nabi Yusuf nih. Walaupun baina salatul arba'in, ya kan? Sekitar 40 umur Nabi Yusuf, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan akan dia hukman wa ilman. Napa hukman? Ilmu amal. Wa ilman ilmu laduni. Jadi si bini ini nih, sudah umur mamaraki 40, diberi dua ilmu. Ilmu amali dan ilmu nadari. Artinya ilmu apa? Laduni. Jadi sebabnya ilmu laduni dulu, ini dulu nah. Ilmu amali ini dulu, ma'amalakan yang wajib, yang sunat. Nah, kan kita nuntut dulu sembahyang yang wajib, rukunnya sekian. Sembahyang yang sunat, rukunnya kan sekian. Tahu kalau sama kalau itu, kita gawin itu, gawin aja. Dapat kena apa? Ilmu laduni. Jadi ilmu amali dulu, hanya dapat ilmu apa? Laduni. Ilmu yang dipakai ini dulu, pokoknya jangan ada, dapat kena ini. Itu sebenarnya aneh, maka itu ada di ayat Quran lain apa? Wattaqullah wa yu'al limukumullah. Kerja akan dulu nang zahir-zahir ini, kena datang ilmu apa? Laduni itu tadi. Wattaqullah wa yu'al limukumullah. Jadi gawi aja nang sunat-sunat, sesudah nang wajib, nang sunat gawi, nang wajib. Kena Tuhan bisa aja. Ya kalau nang wajib nang sunat ini membersih, sudahnya bersih, berhak bagi laduni, datang ini ma'rifat ini. Pahamlah, sudah datang ma'rifat, lalu wa ilman dapat napa pula? Ilman, ilmu napa? Laduni, pas ya, tadi dapat napa? Pangkat jadi raja. Hidup tadi, pahamlah. Orang awliya gini ya, kadinya selalu dapat wilayah kan, mesti dilajari Tuhan dulu ilmu laduni ini. Ilmu laduni melalui ilmu amali dulu, pahamlah. Tapi melalui beberapa ujian yang berat-berat yang kada tertandang orang lain. Semuanya itu tadi. Jadi kita ambil keringkasan, dalam kisah ini apabila orang sobar, mulai lagi anum, dan pak ibadat mulai lagi anum, pasti kena di akhir umurnya di Tuhannya ini dapat jua nang ganjil ta. Pahamlah, nang membingungkan ka orang banyak artinya. Nah ini nah. Nah, atau mana? Al-hikmatan amaliyah dulu, hanya hikmatan nazariyah, ya kah? Ya kah? Nah, inna maqaddam al-hikmah al-amaliyah ahuna al-ilmiyah li'an ashabar riyadat istagirin bil-hikmah al-amaliyah dulu. Hanya itu mekerakannya al-hikmah al-nazariyah. Ya kalau tangan tak sampai kepada ilmu ladirin, kepada ilmu amali dulu, pahamlah. Secara-cara karakter, pahamlah. Ini kan salik, nih, suluk. Ini ada salik, orang ini aja majidup. Salik ini, nah, mulai ibadat. Nah, lalu sampai ke Allah. Ada orang majidup, ditarik Tuhan dulu. Hanyar baka bawah, berturun. Pahamlah. Jadi dari Allah ke bawah. Ada ini dari bawah ke Allah. Nah, jadi ini, jadi salik. Itu majidup ke sini. Ini majidupun salik. Ini salikun majidup. Tapi kada duanya majidup saja. Yang berjalan ini punya kada ditarik, kada bisa sampai juga. Tapi yang majidup ini ibarat orang kawin tuh diraih. Ada yang salik ini berdatang. Kan tangali sedikit orang berdatang lawan diraih. Mun ujungnya kira-kira kurang lebih ha. Ya mana dua nyaman diraih lawan berdatang. Badatang dua tolo kali amun tambus diraih paling nyamannya bapura-pura garing kada baduit din hasil aja. Nah kita pangna diraih Tuhan balem badatang koler hendak kemana hendak kemana. Nah iya nih, jadi gawilah nang wajib nang sunnah, iya kah? Nah barang siapa menggawi nang wajib para keluhan Tuhan, apabilanya artinya menggawi nang sunat dikasihi Tuhan. Tapi dari kasih Tuhan, unda matanya aja Tuhan, unda tangannya, unda telinganya, unda hatinya, unda gereteknya, unda batisnya, tangannya. Maksudnya, napa nang digawinya tercapai, napa nang dikehendakinya sampai. Nah, ya kah? Biar kada usah berdoa selamat, makanannya sampai. Asal nang wajib nang sunat, beberapa tahun jar, seumuran ya. Wajib nang sunat itu seumuran. Mbah, apa kita ini tidak boleh lagi, mbah. Nyekoler mengerjakan yang wajib, apalagi nang sunat, apalagi nang wajib, koler. Dada harapan ini terokin ini. Sama ashabul afkaril akhliyah, wal amdaril ruhaniyah. Ini kisah orang nama jizut tadi. Kainun yasilun ila hikmatin nazari awalan dulu. Iya kah? Itu dapat ilmu ladun di tetambayan. Ini ngalih kata kali suruh orang wali dalam parut. Ngalihan itu suruh sih, mulai dalam parut sudah jadi wali. Ngalih ya. Iya kah? Kata kawan nanya, yang dihirilang mana nih? Kalau medailun umur artinya pahamlah. Maka itu makam tak umur, kalau medail ya yang baru menghiri ini semacamnya. Yang menghiri tadi ya yang tadi, orang yang menentang siapa? Bukan yang membagiakan manusia nih. Tuhan kalau membagi, ini dibari anu. Tuhan kalau membagi, nah nukau semenambah nama. Ada yang menghiri, am yasirunan sa'ala ma'atahumullah min fadleh. Kenapa menghiri? Menentang Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan kita jangan sampai ada lagi nih. Mudah-mudahan setan-setan menghiri di hati kita lemah, jangan sampai kawal lagi menguasai otak kita. Kalau gampang nih, mendengar ada orang dapat harta, mendengar orang dapat pangkat, mendengar orang dapat rezeki, macam-macam itu nikmat, itu rahmat. Sorong kada, mah kada gampang nih kan. Mun kada kuat akal nih, menang si iblis yang di hati nih, iya nang rasa dikulukup, anu bidawang 4,000. Nah akhirnya orang ngiring ini sakit hati, orang sakit yang tinggi tulang, apa habisannya tinggal tulang Allah? Mbak sakit hati, tinggal tulang apa bahiri? Jangan sampai, saat itu saya kurang lebih aja pulang, nang awak kurus itu aja nih kurang lebih aja. Ini nang menentang Allah Ta'ala ini nang barat badannya. Memusuhi Allah Ta'ala ini. Sudah dibaca akan aja tadi, anna pidi amru pisamai wa'ar deh. Ada aja sudah sini. Kenapa pulang wala yusami uznan wala yaktaritan illa biqadain wakandan wa kidam inullah kan sabak. Mudahan hantu yang di hati kita, kita ini lain nabi pangnanya, lain rasul, lain malaikat nang. Jadi sarangnya ini kan ada orangnya, ada juga lain Rasulullah SAW, sarangnya kan dihilangkan, orangnya sudah tidak ada lagi. Sarangnya hantu itu, ya tadi hilangkan waktu operasi hendak isra apa? Mirip sarangnya aja kalau mengurangnya adalah kadada itu untuk menambah kabar yang sampai ke rumahnya tak hilang kadada lagi rumah hantunya. Kita ini rumahnya ada hantunya banyak badanak bercucuk ini nak hendak mengatasi utak kita supaya hiri, supaya dengki, supaya macam-macam itu ya kita si setan ini wakadarika apa jalan? Habis hadang dulu lah lalu apa tadi? Ya Allah. Asma yang jul minal hikmat ya amal ya. Wa tariqatu Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ni pengenang. Sidin hendak sampai kepada Allah nih. Hendak dapat ilmu laduni tadi. Tariqat sidin. Lorong mana? Kan tariqat itu lorong. Lorong mana Nabi Yusuf ini nang? Nang baik rupan ini? Ya kan? Huwal awalo. Tariqat nang tambayan tadi. Artinya, sabar. Mengerjakan suruh Allah Ta'ala menjauhi apa larangannya, tahan atas godaan apa bini-bini ya, kalau lawan kuitan apa bakti, lawan dang sanak kada sehari dan kada menganggap ya kah, melawan kasiden lawan dang sanak, waktu dang sanak menangkapi merasa akan aja, melawan kasiden lawan dang sanak waktu membuat ke dalam sumur, kada kan ada. Ini sebab sidin sudah dididik oleh Abah sidin, pada akhirnya Allah Ta'ala pada hakikatnya memandang af'alullah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Kalau sudah kita memandang fa'il, fanalah af'al. Apabila kita memandang fa'il, fanalah af'al. Buktinya orang yang sudah fana fil af'al, tidak ada itirat. Iza ma, iza ma ra'aitallah hafilkul lifa'ilan ra'aita jami'al kainati milaha. Idza ma ra'aitallah fil kulli fa'ilan, apabila sudah nyawa bulat di hati bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, ra'aita jami'al kainat milaha, seluruh apa yang terjadi ini manis berataan. Apabila manis adalah i'tirad, adalah pusang. Nah, lalu lapang terus. Hanya tauhidul af'al aja adalah martabat orang awam. Lain orang nang lain tuh ada tauhid sifat asma zat secara ikam nih. Di jat itu tak, jat gumbili. Di af'al ini izin kita nengah, paham lah. Umpama sapi tak, kada usah mengikuti kepalanya buntutnya jin. Ya barai saja lawan kepala. Ini kada hendak ke kepala kalau bisa barunya. Itu sapi pang lah. Pada bunyi jot-jot. Nah, jadi itu tadi sidin. Anu perihal laku sidin. Ya, kalau udah-udah ini cari riwayat hidup Nabi Yusuf. Mulai lagi halus lawan bapak, bakti. Lawan dang sanak nang handak maugar, ada sarik. Dibuat dalam kumur, beraneh. Digantungi tali, iih. Han? Padat dalam sumur, kada halulung-hululung. Kalau pang halulung-hululung, datang pulang orang na, munjuk napa, tali lawan gayung, kalau pang, lakasi, undah, 3 hari sudah di sini. Kada, ramai hejo. Ramai. Dijual orang 2 kali, kalau pang, ulun bukan anak jualan, ulun anak Rasul, anak Nabi Yakub, tidak ada membuka rahasia, tidak ada membuka nasab. Lihat. Tidak. Banyaklah macam-macam hendak dibuka sampai jam 12 para hadirin majelis islami elok yang berbahagia kada sampai-sampai lah kita, maka ada yang banyak belum makan nih orang ketahuan banyak lah. Nah kalau kegantangan Nabi Allah Yusuf ini tarikat sidin al-awwal. Nah coba lihat ya annahu, karena Nabi Yusuf sabara alal bala, sidin itu ranai jadi dapat bala. Tak gunakan dikan orang-orang nang mulia tak kaya apa asyari wet hidupnya, tak gunakan lawan umanya, tak gunakan abahnya, lawan orang nang membijaninya, lawan orang nang mengongkosinya, tak gunakan kenapa dasar nang dasar sakit dua. Banyak sudah mulai lapang mungkin namanya, kenapa apa bilang dipadahkan orang sasat, padahkan orang itu, padahkan macam-macam banyaknya di bekot orang nang bekot pada alang-alangan orang. Tapi namun akhirnya nang membekot ini sepadang sanakan, nah mencium itu. Tunduk. Samsawal kamara. Kaukaban. Dan samsawal kamara itu om. Lili sebar. Berkat. Sobar. Nah. Mbah kita mbah mendengar itu. Enggan mendengar lah nang. Ini mau banget. Ikan bermasak kah? Enggan masak aja lah. Nah iya nenek, iya nenek, jadi ingatakan ya, dimapa sekira sabar kuat tadi, itu bangsanya Allah Ta'ala. Hah? Apabila surat Allah Ta'ala, apa tasawufnya? Kan tauhid, itu kan tauhid, itu mewadaniyat itu tauhid, dimapa tasawufnya? Mbah riba tadi, jadi kalau riba, kepada kodok-kodar. Nah, pendengarnya tasawuf. Tasawuf itu kah adat? Kalau sudah kita kenal lawan Allah yang mempunyai perbuatan, mesti ba'adab nang ini. Maka penentuan adab ini, inna tatawu fakullahu lahwal adab. Adabnya kalau sudah terlihat, mesti rida dengan qada dan qadar. Nah, buktinya rida, senang hati. Muntung, kadang menyambat, kadang menghina, kadang menghitung ini. Muha, manis, namun digulai. Hatinya manis muhasa, ya kan? Ini semua kadang yang pindah merangus. Nah, biar hilang mengemua, tapi makan mesam. Nah, iya bandar ulin dicet kan bagus. Lamun hilang sudah muat, tadanya merangut pulang, irangan irangut. Nah, mana hilang, mana merangut. Nah, ya sudah. Lah, nah itu kan mudahnya Jepang perasaan nah. Mudahan perasaan ini nah, sangkut ini nah, maka wajib nge. Wajib batawahid ini yang bahwasanya perbuatan Allah perataan kan kita wajib kalau ini dikatakan itu wajib kada wajib kalau nah adabnya ribuan ini wajib kada wajib tapi dimuntung lain lain jatuh mun dimuntung kan yang mana kada baiknya sambat ini nafsu ini hantu dimuntung tapi nya ya kah amun tak bepender di hati tetap semuanya dari Allah itu tetap. Tapi namun dimuntung, banyak ada yang kada baik, itu sandarakan kepada nafsu dan setan. Nang baiknya, silahkan baca lawan Tuhan, lawan muntung, silahkan aja. Hah? Dan Nabi Ibrahim berarti. Kenapa ya sulit? Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Allah menjadikan unda, bagus kada? Nah, sambat aja Allah menjadikan lawan muntung. Alladhi khalaqani, tumman apa? Al apa? Allazi khalaqani. Napa kada? Namanya. Wa yahdin ya kah? Nah, memberi petunjuk agama Islam. Bagus kada? Nah, sebut aja Tuhan. Lan muntung ayo ja sandarkan aja kepada Allah yang bagus itu. Napa wallazi huwa yutaimuni wa yasqin. Allah yang memberi makan. Bagus kada? Ayo ja sandarkan. Allah memberi minum. Bagus ayo ja. Disuapi tisidin, diminumi sidin, mulai lagi demparut sampai mati. Allah Ta'ala yang menyuapinya, Allah Ta'ala yang apa? Meminumi. Quran nih, tambat saja itu lawan muntung yang bagus, tapi hawas lihati. Wa inza maridtu, apabila aku garing, nah ini adab. Apabila aku garing, jangan muntuk. Apabila Tuhan menggaringkan unda, jangan ini soal adab muntung. Padahal Tuhan juga. Tapi pandir dijaga-jaga itu. Ma'aswabaka min hasanatin fa min Allah wa ma'aswabaka min sayyatin fa min nafsik. Ini adab ayatul adab. Adapun ayatul haqiqah wa tawhid qul kullun min indillah. Nah itu. Bahamlah. Amun orang yang bisa membagi silahkan muntung bepender. Amun belum bisa membagi kalau pina tercela juga jangan tapi bepender. Banyak kebediam ya, mata jalan akan habis saja, lima panjaran akan mata, anda kiban. Akan bujur kakak-kakak, nah dukung. Artinya umpasi masukin, artinya mau ngebujur masukin, jalan ini terikat ini, masukin. Nah itu tadi, karena sidin dapat bala, memandang Allah rumubli. Nah, ya kah? Masuk ke? Nah, itu tadi. Karena esidin dapat bala. Memandang Allah rumubli. Nah, ya kah? Itu. Pak Alun kalau terjadi atas 5 yul, ada kata kak? Nah, itu. Jadi sabar alal bala wal mihnah ujian ya kita, ya kah? Bala wal mihnah ujian. Mihnah itu ya kah kita sekolah bari dari imtihan. Imtihan, macam-macam soal yang mesti dilih, dia apa diselesaikan. Nah, tak selesainya persoalannya, karena tidak diselesaikan juga. Gimana? Fafatahallahu ta'ala alaihi abwabal mukasafah, wa akhirnya Allah bilak ilmu mukasafah. Apabila putuhul arifin ini dapat, nangnya tak buka ngarengnya. Ngarengnya tak buka. Kunci baras tetap buka nangnya, kada nukar baras lagi. Kunci duit terbuka, kada bicara lagi. Kunci uyah terbuka, uyah datang. Kunci iwak terbuka, datang iwak. ikan kering terbuka kuncinya, datang ikan kering. Waluh terbuka kuncinya, waluh datang. Tarung terbuka kuncinya, tarung jaa. Ayo, wakada, wakada, wakada, wakada. Kalau sudah futuh terbuka semenyaan kunci, apa mau? Tapi sabar dulu, indal bala wal mihnah, taat kepada Allah dan urang, urang tuha. Ini abah ini. Lawan dang sanak, jangan cari, walau seorang diganggunya, rane-rane aja. Munnya balawan cupen juga kalau nak. Ketahuan orang kalahi sebelang sanakan kan? Nah itu dah asalnya. Siapa aja nih kada pilih bulu, siapa aja bukan Nabi Yusuf aja. Oh mintu kah aja. Nah lihati. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kada Nabi Yusuf aja. Nang unda perbuat seperti demikian, siapa aja pun. Asal bagus, dapat jiwa. Nah entah. Kan ya kanya Nabi Yusuf juga kita kalah. Hanya siapakah jijannya ke siapakah? Pabilanya menuruti tarekat Nabi Yusuf ini akan dapat seperti ini tujuan. Kada sebukuan sepanggal barang. Tapi dapat. Ini janji Tuhan, nang janji. Siapa aja siapakah? Siapakah? Pabila inya mau, nah malakan tarekat Nabi Yusuf ini tadi. Sabar. Kenapa jadi sabar? Karena memandang af'al Allah. Ridho, karena memandang ini lakunya Allah. Lawan kuitan bakti, karena Allah mewajibkan bakti lawan. Lawan kuitan. Lawan dang sanak sayang. Kada melawan, kada bakalahi. Allah nang menyuruh sayang lawan dang sanak. Abah pun menyuruh demikian. Bakti kepada Allah dan kepada orang tua. Ngerjakan perintah keduanya itu tadi. Lihat siapapun kada pilih bulu, kada pilih engkayam apa potongan. Dapat jua nang kaya ini. Wa kadzalika seperti Yusuf, najzil musirin unda balas urang nang musir nang lain-lainnya. Wa sajalalah. Ai misla dzalika jaza al-ajib najzil musirin. Kullu man yuhsinu fi amali wa anil hasanil basri nangnya. Man ahsana ibadata rabbihi fi syabibatihi atahu Allahu al-hikmata fi tihale. Nah itu man ahsana ibadata rabbih fi sabibatih, barang siapa baik beribadat lawan Tuhan waktu mudanya. Ayo bangun pemuda pemudi, pataya patayat. Nah itu, ayo bangun semuanyaan untuk beribadat kepada Allah. Perbaiki ibadat kepada Allah, kuati hubungan kepada Allah waktu mudamu, karena waktu tuha, waktu kena apa? Sudah napa? Sudah kita napa telah dewasa. Atahullahul hikmah piktihalhi. Allah jadi berikan kepadanya ilmu-ilmu kebatinan. Ilmu-ilmu laduni atau terbuka segala macam pintu-pintu kebaikan telah. Cocok lam doa Allah mokta alayna. Napa telah abwabal khairat. Wa abwabal barakat. Wa albawal banat. Wa abwabal zaujat wa abwab salihat wa abwab arzak wa abwab darajat wa abwab macam-macam sekali terbuka. Ini sudah ada anak kuncinya, ini ada miftah, ada dengan sebab lagi anum ahsana ibadat rabbih fi syabibatih lalu atahullahu hikmah piktihaleh waktu kuhul iktihal itu waktu kuhul artinya sudah tua. Nah, mbah sudah jannya si Din itu nangnya umur 40 darah, alim ilmu kebatinan, jadi raja, rupa bagus, suara sudahnya, habis julak leha pulang nangnya hendak memitnah. Ini kada apa-apa nih tujuannya nih supaya tersebar nama Nabi Yusuf, artinya nah main lawan siapa, lawan leha. Jadi karena lalu kan sendirinya nama si Din jah. Jatuh, nah ini pulang ujiannya lah. Ini ujiannya ini wanita. Nah ini jalehan ini. Warawadatuhu allati wa fi baitiha an nafsih. Sadaqallahu al-azim al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma